Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunal Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullahu taala, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala yang berkaitan dengan kezaliman, bahwasanya az-zulmu adalah zulumatun, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat kelak bagi mereka para pelakunya. Dan sekarang kita lanjutkan pada hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-489. Karena hadis yang ke-488 adalah hadis yang lemah atau dhaif, sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala. Akan tapi di dalam sebagian cetakan kitab Naam yang mensyarah Al-Adabul Mufrad tidak disebutkan pada hadis yang ke-489 nama babnya. Naam, langsung hadisnya saja. Karena memang hakikatnya hadis ini dan hadis yang setelahnya sampai hadis yang ke-490 itu masuk pada bab yang sebelumnya yang barusan kita bahas atau sedang kita bahas, yaitu tentang az-zulmu zulumatun, kezaliman itu adalah kegelapan. Naam, wallahu alam. Tapi di dalam cetakan ini Aunal Ahadits Shamat Syarah Al-Adabul Mufrad, di sini disebutkan kembali babnya dengan bab atau judul yang sama. Naam, bab az-zulmu zulumatun, sama dengan yang sebelumnya, sehingga kalau di dalam cetakan yang lain ini tidak ada nama babnya, karena memang ini masih sama dengan bab yang sebelumnya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Asim an Abi Dhuha qala ijtama'a Masruqun wa Shutair ibnu Syakal fil masjid fatafawwada ilaihi ma hilaqul masjid faqala Masruq la ara ha'ula'i yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khaira fa imma an tuhaddithu an Abdillah fa usaddiqaka ana wa imma an uhaddisa an Abdillah fa tusaddiqani faqala haddith ya Aba Aisyah قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فقال نعم قال وأنا سمعته قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tuh. Qala fahla sami'ta abdallahi yaqul. Ma fil qur'ani ayah. Asra'a farajan min qawlihi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tuh. Qala fahla sami'ta abdallahi yaqul. Ma fil Qur'ani ayatun ashadda tahfidan min qawlihi qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah qala na'am qala wa ana sami'tuh. Berkata al-muallif yaitu al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, haddatsana Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Harb, Sulaiman Ibnu Harb Ibnu Bajil Al-Azdi Beliau adalah seorang rawi yang siqah, imamun hafiz. Kunyah beliau adalah Abu Ayyub Al-Basri. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Azdi. Kunyah beliau Abu Ismail Al-Basri. Beliau juga seorang imam siqatun sabtun. An Asim, dari Asim, yaitu Asim ibnu Bahdalah ibnu Abin Najud Al-Kufi. Beliau adalah seorang rawi yang saduq, terpercaya. An Abid Duha, dari Abu Duha Al-Kufi. Nama beliau adalah Muslim ibnu Subayh, seorang rawi yang siqah, dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Duha. Qala, beliau mengatakan, ayah mengisahkan ketika itu, ijtama'a Masruqun wa Syutair ibnu Syakal fil masjid. Berkumpul ketika itu Masruq. Masruq, beliau adalah salah satu dari muridnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Masruq termasuk dari murid-murid seniornya sahabat Abdullah ibn Mas'ud, dan nama beliau adalah Masruq ibn al-Ajda' ibn Malik. Kunyah beliau adalah Abu Aisyah al-Kufi. Beliau termasuk dari kibarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Beliau adalah seorang ulama, memiliki ilmu yang sangat luas. Qala wa Syutair ibnu Syakal. Sama, Syutair ibnu Syakal, beliau juga termasuk dari muridnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan beliau termasuk kibarut tabi'in. Syutair ibnu Syakal ibnu Humaid al-Abasi. Kunyah beliau adalah Abu Isa al-Kufi. Kunyah beliau Abu Isa al-Kufi. Jadi kata Abu Duha, ijtama'a Masruqun wa Syutair ibnu Syakal fil masjid. Ketika itu Masruq dan Syutair berkumpul di masjid. Fatafawwada ilaihi mahilakul masjid. Fatafawwad, maka berpencarlah hilakul masjid, halaqah-halaqah yang ada di dalam masjid. Ketika itu ada halaqah di sebelah sana, halaqah di sebelah sana. Membicarakan suatu ilmu, atau mereka sedang berbincang-bincang biasa. Ketika itu tafawwad, berpencar, halaqahnya bubar. Ilaihima, mereka semua berkumpul kepada dua ulama tadi, yaitu Masruq dan Syutair, karena mereka paham, orang-orang yang ada dalam masjid tadi paham, ini yang datang adalah ahlul hadis, ulama yang besar. Ahlul hadis, mereka memiliki riwayat-riwayat hadis yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka meninggalkan halaqah-halaqah mereka sebelumnya, dan mereka berkumpul di hadapan dua imam besar ini, yaitu Masruqun wa Syutair. Faqala Masruqun, maka ketika manusia telah berkumpul di hadapan keduanya, berkata Masruq ibn al-Ajda rahimahullah, la araha ula'i yajtami'una ilayna illa liyastami'u minna khaira. Sungguh aku tidaklah melihat mereka semua berkumpul di hadapan kita, melainkan karena mereka ingin mendengarkan dari kita al-khair, kebaikan, sebuah ilmu, sebuah nasihat, atau sebuah wejangan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Masruq. Beliau melihat manusia berkumpul di hadapannya, karena menginginkan kebaikan, mendengarkan ilmu atau nasihat yang ada pada beliau. Maka beliau pun berkata kepada temannya, yaitu Syutair tadi. Fa imma an tuhaddisa an Abdillah fa usaddiquka ana wa imma an uhaddisa an Abdillah fa tusaddiqani. Naam, engkau pilih. Naam, imma boleh aku yang akan boleh an tuhaddisa an Abdillah, engkau yang memberikan hadis. Naam, membawakan hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Fa usaddiquka ana, maka aku akan membenarkanmu. Atau boleh juga an uhaddisa an Abdillah, aku yang membawakan hadis. Naam, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, fa tusaddiquni, kemudian engkau yang membenarkan diriku. Ayah menguatkan bahwasanya memang hadis ini didengar dan diambil dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, karena keduanya sama-sama siapa? Murid seniornya sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Naam, Masruq memberikan pilihan kepada temannya Syutair. Faqala, maka Syutair pun menjawab, hadis ya Aba Aisyah, silahkan tafadhal, engkau yang memberikan hadis, engkau yang memberikan hadis tersebut kepada mereka wahai Abu Aisyah. Siapa Abu Aisyah? Tadi Masruq Ibnu Al-Ajda, itu adalah kunyah beliau Abu Aisyah. Qala, maka Masruq rahimahullahu taala beliau mulai membawakan hadis yang pertama. Hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar? Beliau membawakan sebuah hadis dengan bertanya kepada temannya Syutair. Hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau telah mendengar atau pernah mendengar Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah mengatakan al-ainani yaznian, bahwasanya kedua mata itu berzina, wal yadani yaznian, dan kedua tangan juga berzina, war rijlani yaznian, dan demikian pula kedua kaki berzina, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh, dan kemaluanlah yang membenarkan itu semua atau mendustakannya. Faqala na'am, maka Syutair menjawab, iya, aku pernah mendengar sahabat Abdullah memberikan hadis yang demikian. Qala wa ana sami'tu, demikian pula Masruq pun menguatkan lagi, dan aku pun telah mendengarkannya. Ayah telah betul-betul mendengarkan hadis tersebut dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala fahala sami'ta Abdullah yaqul, kemudian Masruq menyampaikan hadis yang selanjutnya, ayat hadis yang kedua, apakah engkau telah mendengar? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ma fil qur'ani ayah ajma'a li halalin wa haram wa amrin wa nahyin min hadhihi al-ayah. Bahwasannya ibn Mas'ud mengatakan, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayah, ayat sebuah ayat yang lebih mengumpulkan pada perkara-perkara yang halal dan perkara yang haram, dan juga lebih mengumpulkan dari perkara yang mengandung perintah dan juga larangan-larangan dari ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idul qurba, bahwasanya Allah taala memerintahkan kepada perbuatan yang adil dan perbuatan ihsan, dan juga untuk memberi na'am kepada karib kerabat. Qala na'am, Syutair pun menjawab, iya, aku pernah mendengarkan hadis tersebut. Qala wa ana qad sami'tu, maka Masruq pun menimpali, dan demikian pula aku pun telah mendengarkannya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul, kemudian beliau menyampaikan hadis yang ketiga, apakah kau pernah mendengar sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ma fil Qur'ani ayah asra farajan min qawlihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang lebih enam, yang lebih cepat di dalam memberikan faraj, memberikan kelapangan, memberikan jalan keluar kepada kesulitan yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah taala daripada firman Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Qala na'am. Syutair pun menjawab, iya, aku pun telah mendengarkannya. Qala wa ana qad sami'tuh. Masruq pun menjawab, dan ademikian pula, aku pun telah mendengarkannya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul. Dan beliau menyampaikan hadis yang keempat, hadis yang terakhir, ma fil Qur'ani ayah ashadda tafwidan min qawlihi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang lebih besar enam di dalam mengembalikan hukum atau perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, a'irja'ul amr ilaih, mengembalikan seseorang yang sebelumnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada firman Allah ta'ala, kul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah, ay wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas dengan dosa dan kemaksiatan, ala anfusihim terhadap diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala na'am, maka Syutair pun menjawab, iya. Qala wa ana qad sami'tu, wa ana sami'tu, dan demikian pula aku pun telah mendengarkannya. Naam, ini hadis-hadis yang telah didapatkan oleh seorang tabi'i masruq Ibnu Ajdah radhiyallahu rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Hadis yang pertama yaitu hadis al-ainani yazniyan wal yadani yazniyan war rijlani yazniyan, dan ini semakna dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Naam, innallaha kataba 'ala ibni Adam hazzahu min az-zina." La mahalah wa huwa mudrikun la mahalah. Bahwasanya sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada Bani Adam bagiannya dari zina. Naam, al-ainani yaznian, al-ainan, kedua mata, zinahu an-nazar, zinanya adalah melihat, melihat perkara-perkara yang haram kepada perkara-perkara yang tidak halal baginya untuk dilihat. Wal yadani yaznian, demikian juga kedua tangan zinanya adalah dengan menyentuh. Wa rijlani yaznian, dan kedua kaki zinanya adalah dengan melangkah kepada perkara-perkara yang haram. Wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh, dan kemaluanlah yang akan membenarkannya, dia betul-betul akan melakukan perbuatan zina tersebut atau sebaliknya dia akan menjauhinya. Ini hadis dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Demikian pula hadis yang kedua, naam, bahwasannya tidak ada di sana di dalam ayat, di dalam Al-Quran, sebuah ayat yang mengumpulkan, mencakup pada perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, demikian juga perintah dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, daripada firman Allah ta'ala, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Naam, sungguhnya Allah taala memerintahkan untuk berbuat adil kepada perkara-perkara yang adil, wal ihsan, dan perkara-perkara yang baik. Maka ini yang dimaksud dengan perkara-perkara yang halal. Perkara-perkara yang halal semuanya berkaitan dengan ini, dengan keadilan, dengan perbuatan ihsan, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan naam kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan keji, wal bagh, dan perbuatan kezaliman. Dan ini tentunya semuanya berkaitan dengan perkara yang haram dan juga larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini naam adalah ayat yang paling mencakup dari perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram di dalam syariat, dan juga yang paling mencakup yang berkaitan dengan perintah dan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat yang mulia, yang asra'u farajan, yang paling cepat memberikan jalan keluar, memberikan naam makhraj dari kesulitan yang dialami oleh seorang hamba ketika dia tertimpa musibah, ketika dia tertimpa dengan kesulitan. Maka di sana ayat yang paling memberikan, cepat memberikan jalan keluar dan kelapangan adalah firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa naam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sebenar-benar ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makhraj, kelapangan dan juga jalan keluar baginya. Dan pula ayat yang paling cepat dan paling besar pengaruhnya di dalam mengembalikan keadaan seorang hamba yang dia sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri, baik itu kezaliman yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba tidak boleh dia berputus asa, tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat ini menyuruh untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala yang kalian semua asrafu, melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun besar dosa yang kalian lakukan, betapapun banyaknya naam kemaksiatan yang pernah kalian kerjakan, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian ketika kalian betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua hadis atau asar faedah ilmu yang telah didengarkan oleh Masruq dan Syutair dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Adapun penjelasan yang lebih luas dan lebih lengkap dari hadis-hadis tersebut, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.